Muhammadku, Sayyidku, engkau selalu dan terus-menerus lahir dalam jiwaku. Muhammad pengasuhku yang mengajarkan hidup yang halal dan thayyib. Terimalah nyanyian syukur dan hutang budiku. Semua karena telah engkau perkenalkan kami kepada Allah, penghuni utama kalbu kami, kepada keabadian, yakni negeri kami yang akan datang, kepada malaikat yang paling sejati dari segala sahabat, serta kepada akhirat yang selalu terasa sangat-sangat dekat. Muhammad, kekasih kami, terima kasih karena engkau selalu mensyukuri kegembiraan kami. Terima kasih bahwa engkau senantiasa pula menangisi derita hati kami. Ya Habib, Assalamualaikum. Segala penjuru, aku mengendarai angin, aku bergerak melalui cahaya, aku mengaliri gelombang, bagi-bagikan makanan keabadian, kutuangkan bergelas-gelas minuman kesejatian, kutaburkan cahaya ke lubuk-lubuk tersembunyi hati manusia. أهل البدر يا